بسم الله. وصلنا إلى قوله ولهما عن سهل بن سعد قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يوم خيبر لأتين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يدي فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يؤطاها فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يؤطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقيل هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون أي يخوضون. ولهما أهل البخاري ومسلم dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata pada hari peperangan Khaybar, sungguh aku akan berikan bendera ini besok kepada seseorang yang ia mencintai Allah dan mencintai Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya pun mencintainya. Yaftahullahu ala yadai, semoga Allah menganugerahkan kemenangan melalui tangannya. Fabatan nas yadukuna lailatahum, maka manusia bermalam dalam rangka memperbincangkan apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhum yu'taha, siapakah di antara mereka yang diberi bendera itu? Falamma asbahu, ketika mereka berada di pagi harinya, ghadaw ala Rasulillah, maka mereka pergi ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap mereka mengharap untuk diberi bendera itu. Faqala aina Ali bin Abi Talib. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, di mana Ali bin Abi Talib? Faqila huwa yashtaki ainai. Dia yashtaki ainai, mengeluhkan kedua matanya. Yani sakit. Kedua matanya sakit. Fa'arsalu ilaih, maka mereka pun mengutus untuk mendatangkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'utiya bih, maka didatangkan Ali bin Abi Thalib. Fa'basaka fi 'ainai, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam meludah pada kedua matanya, dua mata Ali bin Abi Thalib. Wa da'ala, dan ia berdoa untuknya. Fabara'a, maka sembuhlah seketika itu. Ka'an lam yakun bihi waja', seakan-akan belum pernah sakit sebelumnya. Fa'atahu raya, kemudian Rasulullah SAW memberikan bendera itu kepadanya. Faqala, dan beliau berkata, unfudh ala rislik, melangkahlah ke depan, ala rislik, dengan tenang. Melangkahlah ke depan dengan tenang. Hatta tanzila bisahatihim, hingga engkau tiba di tempat mereka. hingga engkau tiba di tempat mereka. Tsumma da'uhum ila al-Islam. Kemudian ajaklah mereka untuk atau ajaklah mereka ke Islam. Wa akhbirhum dan kabarkan kepada mereka bima yajibu alaihim min haqqillah ta'ala fi. Kabarkan kepada mereka dengan apa yang diwajibkan atas mereka dari hak Allah Ta'ala padanya. Fa wallah, maka demi Allah, li an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairan laka min humurin na'am. Allah memberi hidayah kepada satu orang melaluimu, bika melaluimu atau dengan sebabmu, khairun laka min humurin na'am, maka itu lebih baik bagimu dari onta-onta merah. Yadukun maknanya adalah yakhudun, memperbincangkan. Dalam hadis ini dimasukkan pada bab atau doa ila syahadati an la ilaha illallah. La'udhiyanna ra'yata gadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulah wa yuhibbuhu Allah wa rasuluh. Rasulullah SAW akan memberi ar-rayah, bendera. Dan pembawa bendera itu adalah pemimpin, amir. Maka tidak sembarang orang diberi bendera. Tentunya dia adalah orang-orang pilihan. Karena jika pembawa bendera itu kalah, maka dianggaplah kalah yang lain. Jika pembawa bendera itu terbunuh, kemudian jatuhlah bendera, maka bubarlah. Maka akan lari ke sana kemari. Mengapa? Karena mereka tidak mengetahui mana pemimpinnya. Kemudian siapa yang akan memerintahkan maju ke kanan, ke kiri. Demikian, maka dicarilah orang-orang yang memang benar, benar-benar kuat. Dan demikian juga bertakwa kepada Allah SWT. La'atiyanna ra'yata ghadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulah wa yuhibbuhu Allah wa rasulah. Fihi itsbat sifat al-mahabbah lillahi azza wa jal. Adanya sifat mahabbah bagi Allah azza wa jal. Allah SWT mencintai. Maka tidak bisa kita ta'wil dengan ta'wilan al-mu'attilah. Orang-orang yang menta'til dari sifat Allah SWT. Dengan mereka mengatakan, jika Allah SWT mencintai, maksudnya adalah iradatul thawab. Allah menginginkan pahala kepada orang itu. Allah akan memberi pahala. Bukan Allah mencintai, tapi Allah ingin memberi pahala kepadanya. Ini adalah ta'wil. Tidak dibenarkan. Karena akidah ahli sunnah wal jamaah dalam hal ini al-asma'u sifat, yaitu mengatakan sebagaimana ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya tanpa ta'wil, tanpa tamthil, tanpa takyif. Berarti mengimani sebagaimana datangnya. Mengimani sebagaimana datangnya. Yaftahullahu ala yadayhi. Semoga Allah menganugerahkan kemenangan melalui tangannya. Yakni tangan Ali bin Abi Thalib yang akan disebutkan nanti. Tapi di sini tidak disebutkan. Yang penting ada seorang yang akan diberi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bendera yang sifatnya itu dia mencintai Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya pun mencintai dia. Tentunya ini fadilah bagi orang tersebut. Keutamaan bagi orang tersebut. Karena disebutkan langsung. Allah SWT mencintainya. Fabatan nas yadukuna laylatahum. Maka pada malam harinya mereka tinggal dalam memperbincangkan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. La'utiyanna ra'yata ghadan. Siapa ini? Ayyuhum yu'taha. Ayyuhum yu'taha. Ini menunjukkan tentang semangatnya para sahabat. Sahabat Rasul SAW. Yang mana mereka semua ingin mendapatkan. Ingin mendapatkan. Beda dengan seorang yang ia minta, minta untuk ditunjuk bahwa dirinya adalah mampu untuk memimpin. Ini yang mazmum, ini yang tercela. Sebagaimana yang ada sekarang ini dari mereka-mereka yang mengumumkan dirinya bahwa dia mempunyai keistimewaan, kelebihan ini dan itu. Kemudian janji-janji agar dia terpilih jadi presiden umpamanya. Nah, pemimpin. Nah, ini yang tidak dibenarkan. Adapun ini tidak. Mereka tidak minta kepada Rasulullah SAW. Akan tapi Rasulullah SAW sudah menunjuk, cuman tidak diberitahu siapa dia. Nah, dengan inilah mereka semangat. Nah, mereka semangat. Siapa dia? Nah, ayyuhum yu'taha. Falamma asbahu wadaw 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju an yu'taha. Kenapa? Karena itu adalah suatu keistimewaan, langsung diberi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui tangannya, dan juga disebutkan sifatnya bahwa Allah mencintainya. Ia mencintai Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya pun mencintainya. Faqala aina Ali bin Abi Thalib. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, aina Ali bin Abi Thalib. Karena tidak melihat Ali bin Abi Thalib di kalangan para sahabatnya waktu itu, tidak hadir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, aina Ali bin Abi Thalib? Fakila huwa ishtaki ainihi. Nah, dia mengeluhkan kedua matanya. Ini sakit. Fa arsalu ilaih. Fa utiya bih, fa basata fi ainihi. Kemudian didatangkan Ali bin Abi Thalib, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludah ke kedua matanya. Wa da'alah, dan berdoa untuknya. Fa bara, maka sembuhlah. Dan ini termasuk dari alama min alamatin nubuwah, tanda dari tanda-tanda kenabian. Yang mana dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembuh biidznillah azza wajalla. Doanya diterima oleh Allah azza wajalla. Fa basata fi ainihi. Apakah sekarang selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau selain Nabi bisa untuk berbuat seperti ini dengan ia meludah, ada orang sakit kemudian diludahi, ada orang sakit ditiup, ada orang sakit kemudian diusap, kemudian sembuh? Nah, tidak ada. Tidak bisa. Kenapa? Karena telah berakhir Nabi dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berakhir. Maka dari itu jika ada hal yang seperti ini, maka itu dari syaitan. Nah, bantuan dari syaitan. Dukun, tukang sihir datang orang dia sakit, maka ia pun berbuat ini dan itu, jadilah dia akhirnya sembuh. Nah, maka itu dari syaitan. Na'udzubillah. Fa basata fi ainihi. Dan demikian juga dari perbuatan yang seperti ini, tidak bisa seorang mengatakan bahwa kita ingin mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kalau kita melihat ada orang yang sakit, maka kita ludahin kedua matanya. Tidak bisa juga. Nah, kenapa? Karena ini adalah alama min alamatin nubuwah. Siapa yang tahu bahwa dia akan sembuh setelah diludahi? Tidak ada yang tahu. Tapi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini mukjizat. Ada. Tapi salah kaprah mereka dari kalangan habaib, habib-habib. Mereka berdalilkan dengan hal seperti ini untuk mereka menipu para pengikutnya. Sehingga mereka berebut dari bekas air minumnya, berebut dari ludahnya, berebut dari ini dan itu. Nah, dari bekas-bekas gurunya atau habibnya. Kemudian berdalilkan dengan hal-hal yang seperti ini. Maka ini ghalab, suatu kekeliruan dan kesalahan. Sebab mana dalilnya bahwa habib-habib mereka itu akan sembuh setelah dia meludah ke orang yang sakit? Atau mana dalilnya bahwa bekas-bekas, baik itu dari bekas wudhunya atau bekas air minumnya, berkah. Dari mana dalilnya? Ada. Fabasaka fi ainihi wa da'ala fa bara'a ka'an lam yakun bihi waja'. Fa atahu ra'yah. Fa qala unfudh 'ala rislik. Unfudh 'ala rislik. Melangkahlah ke depan dengan tenang. Nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada siapa yang ia perintahkan, maka tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan melainkan beliau membimbing. Ini seorang murabbi. Maka siapa yang ia mengutus seseorang untuk kebaikan, maka hendaknya dia memberitahu kepada dia, khususnya apa yang dia tempuh itu belum pernah sebelumnya dia ketahui. Nyuruh datanglah ke kota si fulan. Nah, maka ajarkan kepada mereka ini dan itu. Tapi, maka dia harus menerangkan kepada orang tersebut dari utusannya bahwa kota ini keumuman mereka adalah bahwanya sufi, syi'i atau tablighi. Harus diterangkan agar mereka mempunyai kesiapan dalam berdakwah. Ada. Nah, dan terus dia berhubungan dengannya. Dan terus ketika ada dari mereka yang diutus ini pertanyaan-pertanyaan, iskal, problem, maka dia siap harus menjawabnya dengan ditelepon bawahnya. Sebab dia mengutus, maka orang yang mengutus dia bertanggung jawab. Nah, inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menasihati, memberikan masukan, saran, unfudh 'ala rislik. 'Ala rislik, dengan tenang. Dengan pelan-pelan, dengan perlahan. Nah, ala rislik di sini yaitu dengan tenang. Bukan artinya berlahan, pelan-pelan. Yang di sana dia dianjurkan untuk bergegas, akan tapi dia berlahan-lahan, pelan-pelan. Tidak gesit, tidak seperti itu. Yang dimaksud dengan ala rislik yaitu dengan tenang, yang memang itu adalah tenang pada tempatnya. Nah, sebab di sana ada perkara-perkara yang kita disuruh untuk musabaqah, segera. Nah, segera. Seperti datang waktu sholat, segera. Ada. Nah, itu semuanya dengan tenang. Seperti datang waktu sholat, maka dituntut dia segera untuk melaksanakan sholat. Maka dia mendatangi dari rumahnya menuju masjid. Tidak boleh terburu-buru dengan dia lari-lari umpamanya. Nah, tapi apa? Dengan tenang. Bisakinah wal waqar, dengan tenang. Nah, kenapa? Karena juga ada larangannya seorang yang dia terburu-buru sampai lari-lari untuk mengejar takbir imam atau mengejar rukuknya imam. Nah, tak ada. Diingatkan oleh Rasulullah SAW. Zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambah semangatmu, akan tapi jangan diulang. Nah, apa itu? Membuat kegaduhan di belakang shof dengan ia rukuk di pintu masjid, kemudian sambil rukuk dia mengejar jamaah. Hada. Maka Rasulullah SAW mengatakan zadakallahu hirsan wala ta'ud. Nah, unfud ala rislik, melangkahlah ke depan dengan tenang. Karena terburu-buru itu adalah sifatnya syaitan. Karena terburu-buru maka pasti dia akan mendapatkan kekurangan pada dirinya. Pasti akan ada yang tertinggal. Nah, lihat saja seorang al-hakim ketika dia menghukumi dengan hukuman yang terburu-buru, yang dia putuskan dengan lain terburu-buru, maka akan salah. Atau dalam keadaan marah besar, yang mana dengan kemarahannya akhirnya keliru di dalam menghukumi. Contoh yang mudah, seorang ketika ingin bepergian tapi dia terburu-buru, ada saja yang tertinggal. Tertinggal ininya, itunya, kuncinya, apa. Hada. Kenapa ini? Al-ajalah. Al-ajalah. Maka harus ta'anni. tenang bawaannya. Kita tidak katakan lembek, beda. Kita harus pelan-pelan kemudian lembek. Tidak juga kita katakan terburu-buru, sehingga banyak yang dia tinggalkan atau yang dia lupa. Tidak, tapi wasat, pertengahan. Yaitu apa? Ini bagaimana kata Rasulullah SAW, ala rislik, ala rislik, at-ta'anni, tapi tenang, unfud ala rislik hatta tanzila bisahatihim, hingga engkau tiba di tempat mereka. Nah, setelah sampai ke tempat mereka, thumma du'uhum ilal Islam, da'wakan Islam. Ini al-bad'u bil aham fal aham, memulai yang paling penting, kemudian yang setelahnya. Sebagaimana dakwah beliau sebelumnya. Innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab, falyakun awwala ma tad'uhum ilai shahadati an la ilaha illallah. Jadi jangan ajarkan dulu tentang sholat pada mereka, tentang zakat. Kenapa masuk Islam saja belum? Maka ajaklah mereka ke Islam. Tsumma da'uhum ila al-Islam wa akhbirhum bima yajibu 'alaihim min haqqillah ta'ala fi. Baru kabarkan kewajiban-kewajiban yang lain, salat, zakat. Hada. Wallahi an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairan laka min humurin na'am. Ah, tentunya setiap di antara kita dalam kebaikan itu berlomba-lomba. Ketika kita tidak sanggup, atau memang karena kesibukan kita dalam suatu kebaikan yang lain, maka jangan kita berhenti dari untuk menganjurkan orang lain agar berbuat kebaikan. Mengapa? Karena ad-dal 'alal khair kafa'ilih. Seorang yang menunjukkan suatu kebaikan, maka dia seperti pelakunya, pahalanya seperti pelakunya. Nah, terlebih lagi ketika tuntunan dia, saran dia, nah, diamalkan orang oleh orang tersebut sampai dia mendapatkan hidayah seperti ini, maka dia mendapatkan pahala yang besar. Orang ini mendapatkan hidayah masuk Islam, orang ini mendapatkan hidayah mengenal sunnah, nah, dengan sebab dia, dengan sebab nasihatnya, dengan sebab petunjuknya, maka itu khairun laka min humurin na'am, lebih baik daripada onta-onta merah. Ini hanya contoh, bukan artinya setiap orang yang berbuat seperti ini, yaitu dia mengajak saudaranya hingga dia masuk ke Islam, maka pahalanya seperti onta merah. Tidak, bahkan lebih dari itu. Dan onta merah pada waktu itu adalah harta yang paling mahalnya. Nah, harta yang paling mahal pada waktu itu adalah onta merah. Dengan itu dijadikan misal yang paling mudah untuk difahami. Apa itu? Lebih baik daripada onta merah. Langsung mereka paham. Adapun di sisi Allah Subhanahu wa Taala, lebih dari itu semuanya. Nah, ada. Nah, jika pada waktu kita sekarang ini, kalau kita contohkan dengan apa? Lebih dari pesawat, lebih dari ini, lebih dari emas, lebih. Dari apa? Dari sesuatu yang ma'ruf dan itu yang termahal. Nah, baik. Kemudian fihi masail. Al-ula anna da'wata ila Allah tariqun tariqu man ittaba'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fihi masail yang pertama, bahwa dakwah ilallah itu adalah jalannya orang-orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan firman Allah Taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Ana wa man ittaba'ani. Dakwah ilallah itu adalah jalannya orang yang mengikuti Rasul. Jalannya Rasul jelas. Dan demikian juga jalannya orang-orang yang mengikuti Rasul dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan yang lainnya. Maka siapa yang dia ingin selamat jalannya, maka ikutilah jalan mereka, as-salafus salih. Ats-tsaniyah at-tanbihu 'ala al-ikhlas. لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. Yang kedua, peringatan untuk ikhlas. Karena kebanyakan manusia, kalau ia berdakwah kepada al-haq, maka ia pun mengajak kepada dirinya. Ketika ia mengajak dalam kebenaran, mengajak orang lain dalam kebenaran, maka ia pun mengajak juga untuk dirinya, kepada dirinya. Berarti tidak ikhlas. Nah, ingin cari faedah duniawiyah berdakwah, mendakwai manusia. Setelah mereka tahu dakwah, setelah mereka mengenal hidayah, maka orang ini melihat dunia. Nah, memanfaatkan dunianya. Baik. Nah, maka yang seperti ini tidak ikhlas. Kenapa? Karena dia sudah keluar dari tujuan utama. Dakwah ilallah harus ikhlas. Ternyata dia dibarengi setelah dia dakwah ilallah ya azza wa jalla dengan ikhlas dicampur dengan tujuan dunia. Nah, da'a ila nafsih, yaitu mengajak orang lain kepada dirinya. Tadinya taatilah Allah, taatilah Rasul, kemudian taati saya. Nah, tadi ketika dia menyuruh demikian demikian, harus ditaati, harus dipatuhi. Nah, sampai-sampai dia mengatakan bahwa sungguhnya aku telah punya kelebihan ini dan itu, maka inginnya dipuji oleh mereka sampai dikultuskan. Na'udzubillah. Nah, ini sudah keluar dari jalur karena dia tidak ikhlas. Nah, ada seorang ketika dia berdakwah di jalan Allah, ketika dia ditanya, maka mereka mengatakan, ini li maslahati da'wah. Ini li maslahati da'wah. Untuk kemaslahatan dakwah. Maka semuanya yang berkaitan dengan dakwah, maka dia katakan ini untuk dakwah. Ikhlas lillah azza wa jalla. Nah, terkadang, di samping dia mengatakan seperti itu, dia ingin mengambil untung atau manfaat duniawiya dari itu. Nah, ada. Yang tadinya ini untuk dakwah, murni untuk dakwah, kemudian diambil untuk dirinya, untuk pribadinya. Nah, ada. Nah, maka ini bukan lagi untuk dakwah, berarti untuk dai. Nah, bukan untuk dakwah lagi, tapi untuk dai, untuk individu, untuk pribadi. Maka itu tidak dibenarkan. Nah, contoh, awalnya dia ingin ikhlas mencari dana untuk masjid. Tapi ikhlas lillah azza wa jal. Ketika melihat bantuan itu banyak sekali, maka ia pun ingin mendapatkannya juga. Nah, bukankah aku yang pertama kali mengadakannya? Aku yang mencarinya, aku ini. Wah, nah, ini semuanya akhirnya untuk limaslahati dai. Dia sendiri. Na'udzubillah. Nah, fitnah. Baik, jadi di dalam ad-da'wah ila Allah ya azza wa jal harus ikhlas. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, ad'u ila Allah. Ad'u ila Allah ala basiratin. Ad'u ila Allah. Aku berdakwah di jalan Allah. Aku mengajak kepada Allah. Khusus ikhlas. Al-thalitha anna al-basirata min al-fara'id. Anna al-basirah min al-fara'id. Bahwa al-basirah itu al-ilm, termasuk dari al-fara'id. Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang muslim. Fara'id, faridah. Dan ini diambil dari firman Allah Ta'ala, ad'u ila Allah ala basirah. Ad'u ila Allah ala basiratin. Aku mengajak kepada Allah di atas ilmu. Rabi'ah min dalail husni tauhid kaunuhu tanzihan lillahi ta'ala anil masabbah. Min dalail husni tauhid, termasuk dari bukti-bukti baiknya tauhid, yaitu kaunuhu tanzihan lillah. Keberadaan tauhid itu mensucikan Allah anil masabbah, dari penyerupaan. Dari penyerupaan, yaitu penyerupaan Allah dengan makhluknya. Ini sebagai bukti bagusnya tauhid, baiknya tauhid, bahwa tauhid itu bagus, baik. Apa itu? Karena tauhid itu mensucikan Allah, memurnikan Allah dari kesyirikan, memurnikan Allah dari penyerupaan, diserupakan Allah dengan makhluknya dalam hal ibadah atau yang lainnya. Maka ini adalah dalil dari bagusnya tauhid. Ini diambil dari firman Allah Ta'ala, wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Naam, wa ma ana minal musyrikin. Subhanallah, maha suci Allah. Maha suci Allah. Baik. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan termasuk dari orang-orang musyrik. Al-khamisah, anna min kubhi syirk kaunuhu masabbatan lillah. Bahwa termasuk dari keburukan syirik keberadaannya masabbatan lillah, menyamakan atau menyerupakan Allah, yaitu menyerupakan dengan makhluknya. Ini buruknya syirik. Kenapa? Karena syirik itu menyerupakan Allah SWT dengan makhluknya, yang mana Allah SWT tidak ridha, tapi tetap disekutukan. Maka ini adalah qabih, buruk. Wa ma ana minal musyrikin, ini diambil dari firman Allah Ta'ala, wa ma ana minal musyrikin. Taib. As-sadisah, wa hiya ahamuha, ib'adul muslim anil musyrikin li'alla yasira minhum walau lam yusyrik. Yang keenam, dan ini yang paling pentingnya, ib'adul muslim anil musyrikin, penjauhan orang muslim dari orang-orang musyrik, penjauhan orang muslim dari orang-orang musyrik agar tidak menjadi dari kalangan mereka. Walau lam yusyrik, walaupun ia tidak berbuat kesyirikan. Ini diambil dari firman Allah Ta'ala, wa ma ana minal musyrikin, wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan termasuk dari orang-orang musyrik. Ayo, orang muslim itu harus jauh dia dari musyrik, orang yang berbuat syirik. Tidak cukup dia menjauhkan dirinya dari kesyirikan saja, akan tapi dia dituntut untuk menjauhi orang-orang yang berbuat syirik, tidak kumpul dengan mereka, tidak gabung dengan mereka, karena tidaklah kesyirikan itu memberikan syubhat dengan sendirinya tanpa ada pelakunya. Tidak mungkin, pasti ada pelakunya. Nah, dengan itulah yang namanya pelaku, dia terkadang memberi syubhat, memberi dengan kata-kata yang indah, nah, mengajak dia sampai dia benar-benar sepertinya berbuat kesyirikan. Maka harus orang muslim itu menjauhi syirik dan pelakunya. Dan demikianlah yang dikatakan muslim. Nah, al-istisnamu lillahi bitauhid wal-inqiyadu lahu bitta'a wal-khulusu minasyirik wal-bara'atu minasyirik wa ahlih. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Berlepas diri dia. Setelah dia bertauhid, maka dia harus berlepas diri, menjauhi kesyirikan dan pelakunya, agar tidak menjadi seperti mereka atau bersama mereka. Walaupun alasannya aku tidak berbuat syirik, sepertinya tidak dibenarkan. Ketika dia bergabung dengannya, maka tidak ada jaminan. Siapa yang bisa menjamin bahwa dia akan istiqamah selalu, sementara syubhat terus, terus menerus. Walaupun terkadang di waktu itu dia tidak memberikan syubhat dari kesyirikannya, akan tapi dengan penampilan dia, dengan gaya bahasa dia, dengan baiknya dia memberi dunianya, itu semuanya adalah syubhat. Nah, dengannya harus menjauhi dari orang-orang yang berbuat kesyirikan agar tidak menjadi seperti mereka. Sebab yang namanya syirikan, bid'ah, maksiyah itu menular. Menular. Dan seorang yang dia lari darinya, kalau dia tidak istiqamah, tetap dia menjauhinya, terkadang dia masih, terkadang menyambut dari tawaran-tawaran mereka, sehingga lama-lama atau lambat laun dia pun jatuh sepertinya. Nah, kemudian as-sabi'ah, kaunu tauhid awal wajib. Keberadaan tauhid dia adalah awal kewajiban. Yang diambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falyakun awwal ma tad'uuhum ilaih syahadati an la ilaha illallah." Falyakun awwal ma tad'uuhum ilaih. Berarti tauhid dia adalah awal kewajiban. Sebelum salat, sebelum zakat. Ats-tsaminah annahu yubda'u qabla kulli syai' hatta shalah. Bahwa tauhid itu didahulukan sebelum segala sesuatu, hingga salat. Jadi sebelum salat juga diawali tauhid, baru salat. Sebagaimana hadis ud'uhum ila al-islam, ila an yuwahhidullah, baik, ila syahada an la ilaha illallah fa innahum ata'uka lidzalik, hakadha. Nah, berarti didahulukan tauhid, didahulukan Islam. Baru setelah itu yang lainnya. Ud'uhum, ini sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ud'uhum ila al-Islam wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillah ta'ala fi. Ud'uhum ila al-Islam, dakwakan kepada Islam, ajak mereka kepada Islam. Ini yang pertama. Sebelum apa? Wa akhbirhum bima yajibu alaihim. Sebelum engkau mengabarkan kepada mereka tentang kewajiban-kewajiban yang lain, yaitu salat, zakat dan yang lain. At-tasi'ah, anna makna an yuwahhidullah makna syahadati an la ilaha illallah. Baik. Yang kesembilan, bahwa makna an yuwahhidullah, agar mereka mentauhidkan Allah, itu semakna dengan syahada an la ilaha illallah. Karena disebutkan dalam hadis itu, falyakun awwala ma tad'um ilaih syahadati an la ilaha illallah. Pertama yang kau dakwakan kepada mereka adalah syahada an la ilaha illallah. Wa fi riwayah ila an yuwahhidullah. Yang kau dakwakan kepada mereka yaitu sampai mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid. Ini sama maknanya. Nah, tidak bertolak belakang. Riwayat yang pertama dengan riwayat yang kedua. Al-ashirah anna al-insan qad yakunu min ahli al-kitab wa huwa la ya'rifuha. Aw ya'rifuha wa huwa la ya'mal. La ya'malu biha. Bahwa seorang itu terkadang dia termasuk dari ahli kitab sementara dia tidak mengetahuinya, atau dia mengetahuinya akan tapi dia tidak mengamalkannya. Baik. Ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falyakun awwala ma tad'uhum ilaih syahadati an la ilaha illallah." Maka ajarkan atau ajak mereka kepada syahada illa illa illallah. Itu yang pertama kali yang engkau dakwakan kepada mereka. Kenapa? Karena qad yakunu min ahli alkitab wa huwa la ya'rifuha. Bisa jadi orang itu ikut-ikutan saja. Agamanya Yahudi atau Nasara, tapi dia ikut-ikutan, tidak mengerti. maka dakwakan tauhid kepada mereka. Nah, dakwakan tauhid kepada mereka. Sebagian mereka tahu. Nah, dia beragama Yahud, dia beragama Nasara. Tapi bagaimana pengamalannya? Hanya nama saja Yahud, hanya nama saja Nasara. Nah, ada. Pengamalannya tidak ada. Pengamalannya tidak ada. Nah, dengan itu tetap dakwakan juga kepada mereka. Nah, Al-hadiyat asyarah at-tanbih ala ta'lim bit-tadrij. Yang ke-11 at-tanbih, peringatan dalam metode pengajaran dengan bertahap. Ini berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa'inhum ata'uka lidalik a'alimhum annallaha افترض عليهم خمس صلوات الى اخره. Dari ucapannya fa'inhum ata'uka lidalik, fa'inhum ata'uka lidalik, jika mereka mentaatimu untuk itu, baru pindah ke yang setelahnya. Jika ia mentaatimu untuk itu, maka pindah ke yang setelahnya. Jadi harus dengan tadrij, tadarruj, bertahap. Siapa yang belajar, siapa yang mengajar, maka harus dengan seperti ini. بالتدريج هذا بالتدريج. Ini penting. Kenapa? Karena seorang ketika dia terburu-buru di dalam ingin mendapatkan mereka hidayah, akan tapi dia tidak tahu caranya, maka yang ia dapatkan dia itu masyakkah, kesulitan. Sampaikan semua ini dalamnya Islam, kamu harus sholat, kamu harus zakat, kamu harus bingung. Wah, berat kalau begitu. Nah, tapi ketika dia bitadarruj atau bitadrij, oh, mudah diamalkan. Baru setelah itu ajarkan yang selanjutnya. Dia pelajari, mudah, alhamdulillah. Ajarkan lagi yang setelahnya. Hakada. Nah, demikian juga bagi talibul ilm ketika dia belajar. Dan tentunya seorang talibul ilm tidak bisa dia belajar tanpa guru. Maka dengan itu guru ini harus dia mengajarkan kepada mereka bitadrij. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, wah kena. Ini yang diajarkan yang pertama, pemula, baru setelah itu pertengahan, kemudian yang selanjutnya. Nah, agar ilmu ini benar-benar dia rasakan keindahannya, nikmatnya, manisnya. Hada. Nah, dengan itu jangan sampai ilmu Islam yang begitu mudahnya akhirnya mereka lari gara-gara salahnya kita dalam penyampaian kepada mereka. Inna hadha ilm, sungguhnya ilmu ini adalah din. Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Maka cari siapa yang mengajarkan agama ini. Nah, khawatir mereka yang mengajarkan ini salah, maka salahlah juga dalam metode dia. Kenapa? Karena tidak mengikuti salafus saleh. Ini salafus saleh mengajarkan demikian. Nah, hadha. Dan juga dalam din ini yusr, mudah pada aslinya. Nah, yusr walan yushadad din illa ghalaba. Dan tidak akan seorang itu bersungguh-sungguh memberatkan dirinya dalam dia beragama melainkan dia yang akan terkalahkan. Dia yang akan terkalahkan. Kenapa? Karena din mudah pada aslinya. Ajarkan dengan mudah. Tapi ketika dia borong pada waktu itu, dia harus tahu ini semuanya. Kalau tidak, maka engkau akan sesat ini dan itu. Maka larilah dia. Nah, beratlah dia. Adapun agama tetap agama. Islam tetap Islam. Terlihat keindahannya. Adapun yang terlihat adanya kebingungan, keberatan, itu adalah caranya dia di dalam penyampaian. Nah, maka ini harus benar-benar diperhatikan sehingga dikatakan di sini oleh Syekh at-tanbih. Kenapa? Karena banyak dari kalangan mereka yang tidak memperhatikan hal ini. Naktafi bihadzal qadar. Alhamdulillah ila huna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.